mata sesat kita memandang. Melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu panasnya demam asmara. Mulut pun bibi bisu, tidak pun kekeluh. Karena cici cinta. Mulut pun bibi bisu, lidah pun kekeluh. Karena cici cinta. Sesat buta memandang. Melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu panasnya demam cinta asmara.